Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nusayyirul jibala. Pada hari kiamat nanti kami akan menjadikan gunung-gunung berjalan. Wa taral arda barizatan. Dan engkau akan melihat bumi menjadi rata dan jelas tanpa penghalang. Wa hasyarnahum, dan kami akan mengumpulkan mereka semua. Falam nughadir minhum ahadan, dan kami tidak akan meninggalkan seorang pun dari mereka. Wa uribu ala rabbika saffa, mereka akan dihadapkan di depan Rabbmu dalam keadaan berbaris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Allah pun berfirman, sungguh kalian telah datang kepada kami seperti kami menciptakan kalian pada pertama kalinya. Bal za'amtum allan naj'al lakum maw'ida. Bahkan kalian mengira kami tidak menjadikan untuk kalian maw'ida, janji untuk bertemu pada hari ini. Wawudi al-kitabu, maka diletakkan kitab catatan amal. Fataral mujrimina musfiqina mimma fi. Orang-orang yang berbuat dosa, engkau lihat khawatir dengan isi catatan dalam kitab itu. Wa yaqulun, mereka berkata, ya wailatana, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Duhai kiranya, mengapa dalam kitab ini tidak meninggalkan sedikit pun yang kecil maupun yang besar, kecuali semuanya dihitung. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan dulu ditampilkan semua. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidaklah mendzalimi seorang pun. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsirih, yuhbiru ta'ala an hali yaumil qiyamah wa ma fihi minal ahwalil muqliqati wasyada'idil muz'ijati. Faqala wa yauma nusayyirul jibal, ay yuziluha an amakiniha yaj'aluha kathiban Thumma yaj'aluha kal'ihnil manfush. Thumma tatmahilu. Watatalasha. Watakunu haba'an mumbatha. Watabruzul ardu. Fatasiru qa'an safsafa. La iwaja fihi wala amta. Wa yahsurullahu jami'al khalqi ala tilqal ardi. Fala yughadiru minhum ahada. Fal yajma'ul awwalina wal akhirin. Min butunil falawati. Wa ku'uril bihar. Wa yajma'uhum ba'dama tafarruqu. Wa yu'iduhum ba'dama tamazzaqu. Khalqan jadida. Fayu'ridun alaih saffa. Yasta'ribahum. Wa yundira fi a'malihim. Nah, wa yundira fi a'malihim. Wa yahkumu fihim bihukmihi al-adl. Alladhi la jura fihi wa la dulma. Wa yakulu lahum. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Ay bila malin, wala ahlin, wala asyiratin. Ma ma'ahum illal a'malu allati amiluha. Wal makasibu fil khair wa syar allati kasabuha. Kama qala ta'ala. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang keadaan hari kiamat dan perkara-perkara dahsyat yang menggoncangkan. Perkara-perkara yang hebat, yang menggoncangkan. Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat itu, kami menjadikan gunung berjalan. Artinya Allah Ta'ala membuat gunung-gunung itu meninggalkan tempatnya. Dan Allah menjadikan gunung itu menjadi tumpukan pasir. Kemudian setelah itu Allah jadikan seperti bulu-bulu yang berhamburan terbangan. Kemudian hancur. Kemudian hilang. Menjadi debu yang berterbangan. Bumi saat itu menjadi nampak jelas, berubah menjadi lapangan yang luas dan datar. Tidak ada yang bengkok, tidak ada tonjolan. Allah Ta'ala kemudian mengumpulkan seluruh makhluk di atas permukaan tanah seperti itu. Allah tidak meninggalkan seorang pun dari mereka. Bahkan Allah mengumpulkan seluruh makhluk. Dari awal sampai akhir. Dari perut-perut bumi. Dari dasar-dasar laut. Semuanya dikumpulkan. Setelah terpecah belah. Allah mengembalikan mereka. Setelah mereka hancur. Menjadi makhluk yang baru. Mereka kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbaris, Allah menghadapi mereka dan melihat amal mereka dan menghukum mereka dengan hukumnya yang adil. Tidak ada kecurangan, tidak ada kedzaliman. Allah Ta'ala berfirman di hadapan makhluknya, sungguh kalian telah datang kepada kami seperti kami telah menciptakan kalian di awal mula penciptaan. Artinya kalian datang tidak membawa harta, tidak punya keluarga, tidak punya kerabat, tidak ada bersama kalian kecuali amal yang kalian kerjakan, usaha yang baik dan yang jelek yang kalian lakukan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sungguh kalian telah datang kepada kami sendiri-sendiri seperti kami menciptakan kalian pada awal penciptaan. Kalian meninggalkan apa saja yang kalian kerjakan dari belakang punggung kalian. Dan kami tidak melihat kalian bersama dengan juru pemberi syafaat yang kalian anggap mereka bisa memberi syafaat untuk kalian sebagai sekutu kalian. Wa qala hadha muhatiban lil munkirina lil ba'si wa qad syahaduhu ayanan bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida ay angkartumul jaza'a 'alal a'mal wa wa'duhu wa wa'iduhu faha qad ra'aytumuhu. Wadaqattumuhu faghayna idin tuhbaru kutubul a'mali alati katabatha al-malaikatul kiram fatatiru lahal kulubu wata'dumu min waq'iha al-kurubu wataqadu lahas summu as-salabun nadubu wa yasfiku minha al-bujimun faida ra'awha musattaratan alaihim a'maluhum muhsan alaihim aqwaluhum wa af'aluhum qalu ya laitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ay la yatruku khati'atan saghiratan wala kabiratan illa wa hiya maktubatun fi mahfudatun lam yansa minha amal sirran wala alaniyatan sirrun wal amala sirrin wala alaniyatin wala lail wala nahar wa wajadu ma amilu hadira la yaqdiruna ala inkari wala yadrimu rabbuka ahada fahina idin yujazuna biha wa yukiruna biha wa yukarriruna biha wa yuhzawna wa yahiku alimul adabu dhalika bima qaddamat aidihim wa anna allaha laysa bidhullami lil abid bal hum ghayru kharijina an adrihi wa fadrihi. Ucapan ini ditujukan kepada orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Maka sungguh mereka saat itu benar-benar menyaksikan kebangkitan itu dengan mata kepala mereka. Bahkan kalian mengira kami tidak menjadikan untuk kalian janji bertemu dengan kami seperti ini. Yakni kalian mengingkari adanya hari pembalasan amal. Saat ini, janji dan ancaman Allah, kalian telah melihatnya. Kalian telah merasakannya. Maka saat itu, kitab-kitab catatan amal dihadirkan. Kitab-kitab yang ditulis oleh para malaikat yang mulia, yang menyebabkan hati terasa terbang, kesedihan semakin besar, hampir saja sesuatu yang tuli dan keras meleleh. Orang-orang yang berbuat dosa khawatir ketika mereka melihat ternyata amalan mereka tertulis di dalamnya. ucapan dan perbuatan mereka semua dihitung untuk mereka. Mereka mengatakan, duhai kiranya, kitab ini tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar, kecuali semuanya dicatat dan dihitung. Artinya, kitab itu tidak meninggalkan kesalahan yang kecil atau yang besar, kecuali tertulis semua di situ. Terjaga, tidak melupakan sedikit pun, baik amalan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, baik dilakukan di malam hari atau siang hari, semuanya mendapati amalannya saat itu ditampilkan. Mereka tidak mampu mengingkarinya lagi. Dan Rabbmu tidak mendolimi seorang pun. Saat itu mereka dibalas. Mereka dibikin mengakui. Mereka dihina. Mereka berhak mendapatkan azab. Itu semuanya dengan sebab perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Dan Allah tidaklah mendolimi hamba-hambanya. Bahkan hukuman mereka tidaklah keluar dari keadilan dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Taib fiha fawaid. Al faidatul ula. Al-imanu bil yaumil akhir min arkanil imani. Wa man angkarahu faqad kafar. Yang pertama, beriman dengan hari akhir termasuk rukun iman. Maka barang siapa yang mengingkarinya, maka dia kafir. Al-faidatu asaniya. Min ahwali yaumil qiyamah. Min ahwali yaumil qiyamah. Anna Allah Ta'ala yuzidul jibala an amakiniha. ويجعلها كثيبا ثم يجعلها كالإهن المنفوش ثم تتمحل وتتلاشى وتكون هباء منبثا. Di antara peristiwa yang dahsyat pada hari kiamat, bahwa bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung-gunung meninggalkan tempatnya. Kemudian Allah menjadikannya gundukan pasir. Kemudian Allah jadikan seperti bulu yang berterbangan. Kemudian hancur dan hilang menjadi debu yang berhamburan. Insyaallah ya. Coba kita perhatikan gunung. Kalau geser sedikit saja, itu gempa bumi terjadi. Kalau ujungnya saja yang terbelah, ya, karena batuk, ya, itu menyebabkan bencana yang luar biasa. Itu kalau satu gunung sudah membuat goncang bumi yang ada di sekitarnya. Lalu bagaimana kalau seluruh gunung yang ada di dunia ini kemudian dibikin oleh Allah berjalan, meninggalkan tempatnya. Berjalan, meninggalkan tempatnya, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Seluruh permukaan bumi akan tertimbun oleh gundukan pasir gunung-gunung itu. Sehingga bumi saat itu menjadi rata. Ya. Rata. Tidak ada yang bengkok. Itu rata. Koan sof-sofa itu rata. La iwaja wal amta. Gak ada yang bengkok. Gak ada gundukan sedikit pun. Rata. Seperti tanah diurok ya. Kemudian mau dipakai untuk bangun sesuatu. Itu diratakan serata mungkin. Walus rata. Nah, seluruhnya seperti itu. Dari ujung timur, ujung barat, selatan, utara, semuanya seperti itu. Nah, itu termasuk perkara yang dahsyat yang terjadi pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Asalisa. Min ahwali yaumil qiyamah. أن الله تعالى يبرز الأرض فتسير قاعا صفصفا la iwaja fihi wala amta. Termasuk peristiwa dahsyat yang akan terjadi pada kiamat nanti adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi menjadi terang, jelas, lapang, ya. Bumi menjadi seperti lapangan luas yang datar. Tidak ada yang bengkok, tidak ada gundukan. Nah. sudah enggak ada pohon-pohonnya, ya. Enggak ada. Baik. Enggak ada bukit-bukitnya, enggak ada semua, ya. Bangunan-bangunan yang banyak itu enggak ada. Semuanya tertimbun. Nah, itu kalian kalau pengen gambaran, contoh. Itu kalau ada gunung meletus, ya, kemudian mengeluarkan semua isinya itu, ya. Maka yang ada di sekitarnya tertimbun, ya kan? Itu bisa habis. Satu desa bisa habis. Rumahnya semuanya akan tertimbun rata. Itu baru sebagian meletusnya, ya, sedikit. Nah, kalau seluruhnya meletus, seluruhnya hancur, nah, sudah bisa dibayangkan sendiri, rata semua. Seperti itu, barakah fikum. Itu sesuatu yang sangat dahsyat yang akan terjadi pada kiamat nanti. Al-Faidatu Ar-Rabi'ah. Al-imanu bil-ba'si ba'dal maut. Wa anna Allah Ta'ala yahsuru jami'al khalqi min al-awwalin wal-akhirin wa la yughadiru minhum ahada wa yu'iduhum ba'dama tamazzaqu khalqan jadida. Mengimani adanya hari kebangkitan setelah kematian. Jadi seluruh makhluk saat itu mati. Tertimbun semua, ya. Mati, enggak ada yang hidup. Mati semua. Maka setelah itu kemudian Allah bangkitkan mereka semua. Nah, mulai dari awal sampai akhir semuanya dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah sisakan seorang pun dari mereka. Enggak ada yang ketinggalan. Ya, enggak ada yang ketinggalan. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengembalikan mereka setelah hancur menjadi makhluk yang baru. Al-Fa'idatu Al-Khamisah. Al-Imanu Bil-Hisabi Wal-Jazai wa anna Allah Ta'ala yahkumu fihim bihukmihi al-adli alladhi la jura fihi wala dhulma. Mengimani adanya hisab dan balasan amal Dan Allah akan menghukumi makhluknya dengan hukumnya yang adil. Tidak ada kecurangan, tidak ada kedzaliman padanya. Nah, al-faidatu al-sadisah. Nah, al-imanu bi kutubil a'mal. Allati katabatha al-malaikah al-kiram. Wa anna al-mujrimina idza ra'awha musatta'atan 'alaihim a'maluhum muhsan 'alaihim aqwaluhum wa af'aluhum qalu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mengimani adanya kitab-kitab catatan amal yang ditulis oleh para malaikat yang mulia, dan bahwa sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa ketika melihat catatan kitab itu ternyata amalan mereka tertulis, semua ucapan dan perbuatan mereka tertulis, tercatat. Maka mereka dengan nada menyesal berkata, "Duhai, kitab ini ternyata tidak meninggalkan yang kecil, apalagi yang besar. Semuanya dicatat." Nah, al-fa'idatu as-saminah. As-safiyah. Baik. Al-fa'idatu as-safiyah, faedah yang ketujuh. Anna man khusiba uddiba anna man khusiba uddiba falidhalika qala Allahu ta'ala wa wajadu ma amilu hadira wa la yadrimu rabbuka ahada. Bahwa orang yang diintegrasi, dihisab, diintegrasi, maka pasti akan diadab. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, mereka mendapati seluruh amalan mereka ditampilkan, dan Rabbmu tidak mendolimi seorang pun. fahina idin yujazuna biha wa yukarraruna biha wa yuhzawna wa yahikku alihimul adab dhalika bima qaddamat aidihim wa anna allaha laysa bidhallamin lil abid bal hum ghayru kharijina an adri wa fadli. Maka saat itulah mereka dibalas, dibikin mengaku, dihina, berhak mendapatkan azab. Hal itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan mereka selama di dunia. Dan Allah tidak mendzalimi hambanya, bahkan hukum mereka tidak keluar dari keadilan dan karunia Allah SWT. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka itu hanya ditunjukkan saja, nggak pakai diintegrasi, ditunjukkan catatannya. Itu yang disebut dengan hisab yasiro, hisab yang mudah. Tapi kalau kamu ini, kamu berbuat dosa ini nih. Maunya ditegasi sampai ngaku dihina, nah, namanya ditegasi dalam hisabnya, maka pasti diadab, namanya orang kafir tadi ya. Nah, type ditegasi diadab, tapi kalau ditunjukkan saja, kamu punya dosa ini, tapi saya tak ampuni, ya, apa? Namanya apa ini? Hisabai yasir. Ah, barakofikum. Taib, istilahnya, man husiba udhiba. Barang siapa yang diintegrasi dalam hisabnya, maka pasti diadab. Ya, adapun kalau cuma ditujukan saja, enggak pakai diintegrasi, ya, maka itu namanya hisabai yasira. Dan langsung dilepas, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hisabai yasira, hisab yang mudah, supaya kita menjadi ahlul jannah. Amin. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.